Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa, bapak-ibu sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kebugaran, kesehatan, dan kesempatan bergabungnya dua nikmat yang diingat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmatani makhbunun fima kathir minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia mereka tidak mengambil keuntungan. Makhbunun, itu mereka tidak mengambil keuntungan, membiarkan nikmat itu berlalu tanpa mengambil keuntungan. Padahal di balik dua nikmat ini adalah kesempatan yang sangat besar untuk meraih keuntungan. Apa itu as-siha wal farah? Sehat dan waktu luang. Sehat dan waktu luang. Bergabungnya dua nikmat ini, kita bisa melakukan banyak hal. Terkadang orang sehat, tetapi dia tidak punya waktu luang. Akhirnya, ia tidak bisa melakukan apa yang diinginkan. Mau taklim banyak, sehat, tapi nggak ada waktu. Kalau sibuk ngurusi ini, ngurusi itu, segala macamnya, nggak ada waktu. Kadang ada waktu luang, tapi nggak sehat, gelita di bangsal, dia nggak bisa melakukan apa-apa. Ketika orang sehat, punya waktu luang, ini sebuah kenikmatan yang sangat besar. Maka seorang muslim hendaknya dia benar-benar menjadikan kenikmatan ini kesempatan besar untuk mengumpulkan bekal yang terbaik menghadap Allah SWT. Bapak-bapak sekalian, pembahasan kita dari kitab Fadailul Quran, kita masuk dalam pembahasan yang terambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man athlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'rada anha." Itu ayat ini tercantum dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-57. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-57. Silakan buka. Yang di situ lengkapnya Allah berfirman demikian. Wa man athlamu mimman dzukira bi ayati rabbi fa'rada anha wala wa nasiya ma qaddamat yadahu inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ayafqahuhu wa fi adanihim waqra wa in tad'uhum ila al-huda falayahtadu idan abada. Siapakah yang lebih zalim? Faman azlamu. Artinya tidak ada yang lebih zalim. Sehingga sikap berpaling dari Al-Qur'anul Karim adalah sebuah kezaliman yang sangat besar. Waman azlamu mimman dzukira bi ayati rabbi fa'rada. Fa'rada anha. Siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang yang ketika diingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, ayat-ayat Allah, fa'arada anha, dia pun berpaling dari ayat-ayat tersebut. Wa nasiya ma qaddamat yadahu, dan dia melupakan apa yang telah mereka lakukan dari dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Dia lupa. Inna ja'alna 'ala qulubim akinnatan ayafqahuhu. Kami jadikan dalam hati mereka itu adalah akinnah, tutup atau segel yang menutup hati mereka sehingga tidak bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa fi adanim waqran, dan di telinga mereka ada sumbat, ada sumpel. Wa in tad'uhum ilal huda falayahtadu idan abada. Dan kalau mereka itu kamu seru kepada petunjuk, maka mereka tidak akan mendapatkan petunjuk sama sekali. Artinya sama sekali enggak bisa menerima petunjuk Allah SWT. Ayat ini ada beberapa poin yang Allah ingatkan kepada kita sekalian. Satu, bahwa berpaling dari ayat Allah SWT adalah kesalahan. Seorang mukmin ketika diingatkan dengan ayat-ayat Allah itu pasti manfaat. Pasti manfaat. Fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatkanlah, berilah peringatan kepada manusia. Karena sungguhnya peringatan itu pasti manfaat bagi orang yang mereka beriman. Karena orang yang mereka hatinya ada iman kepada Allah SWT, orang hatinya ada iman kepada yaumul akhir, mereka sangat mengagungkan Allah Ta'ala. Mereka ada rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala. Sehingga ketika diseru dengan ayat-ayat Allah, diingatkan dengan ayat Allah, dia benar-benar akan menundukkan kepalanya, dia akan hormat, dia akan mengagungkan, dia akan siap mendengarkan, dia akan siap untuk menerima, sami'na wa ta'na. Ini adalah orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan orang yang mereka itu tidak merasa membutuhkan Al-Quran. Dan itu sikap kezaliman. Dia diingatkan dengan ayat Al-Quran, mereka berpaling. Zalim. Kenapa zalim? Zalim itu arti aslinya adalah wad wasyai fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kenapa orang mereka berpaling dari ayat Allah dikatakan zalim? Iya. Karena sesungguhnya keberadaan ayat Allah bagi kita itu adalah kebutuhan mutlak. Kebutuhan mutlak. Ayat-ayat Allah, Al-Quran, As-Sunnah, yang dua-duanya adalah merupakan wahyu dari Allah Ta'ala. Kalau kita katakan Al-Quran itu masuk di dalamnya As-Sunnah. Tidak dipisah-pisahkan. Karena keduanya itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dan As-Sunnah. Yang memerintahkan kita untuk senantiasa di belakang sunnah adalah Allah, Al-Quran itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang mereka berusaha untuk memisahkan antara Quran dan sunnah adalah sikap kekafiran. Perbuatan kekafiran. Al-Quran dan As-Sunnah itu bagi kita merupakan kebutuhan mutlak. Kebutuhan mutlak. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya menjelaskan tentang Al-Quran dengan ungkapan tiga hal yang sangat mutlak kita butuhkan dalam kehidupan. Ar-Ruh, An-Nur, Al-Ma. Ar-Ruh, An-Nur, Al-Ma. Apa kata Allah? Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruh dari kami. Sehingga Al-Qur'an yang Allah wahyukan kepada beliau itu adalah ungkapannya dengan ar-ruh. Ar-ruh. Sesuatu yang akan memberikan kehidupan. Jasad tanpa ruh itu jadi bangkai. Jadi bangkai, tinggal dibuang gitu aja. Orang kalau sudah ya itu jadi bangkai, apalagi matinya karena corona, itu ya gitu tinggal dipendem gitu. Ini jasad tanpa ruh. Sudah tidak ada lagi orang yang tertarik. Gewantengnya kayak apa itu, atau cantiknya kayak apa itu, kalau udah gak ada ruhnya, gak ada orang mau. Bahwa orang kampung tuh wiso itu juga gak mau. Gak ada ruhnya. Sudah gak ada harganya lagi. Gak berharga. Ada harganya itu ketika ada ruhnya. Orang kafir, Allah katakan mereka tidak punya ruh. Amwatun ghairu ahya. mayit yang tidak memiliki kehidupan. Orang yang mereka menyimpan Al-Quran dalam hatinya, maka dia betul-betul memiliki kehidupan. Tingkat kehidupannya sesuai dengan kadar interaksinya dia dengan Al-Quranul Karim. Tingkat kehidupannya, tingkat kesempurnaan hidupnya, kayak orang sehat, sehat itu macam-macam. Ada yang sehat banget, ada yang sehat standar, ada yang sehatnya luar biasa, ada yang sehat tapi mendekati sakit. Sehat macam-macam tingkatannya itu. Kesempurnaan orang sehat macam-macam. Demikian pula kehidupan jiwa kita sesuai dengan sejauh mana kita interaksi dengan Al-Quranul Karim. Sehingga berhadapan dengan Quran itu ada hati yang sehat, jiwa yang sehat, ada jiwa yang sakit, ada jiwa yang mati. Kalau jiwa itu sehat, oh Masya Allah, Al-Quran itu adalah sebuah kenikmatan, kenyamanan, sebuah kebutuhan yang dia cari-cari. Yang dia cari-cari. Orang sehat, itu olahraga, makan enak, kemudian ya seperti itu semuanya adalah kebutuhan. Kebutuhan, bukan beban. Sehingga bisa menikmati. Bisa menikmati. Makanan-makanan lezat itu bisa menikmati sebagaimana rasanya. Tapi kalau sakit, beda. Kalau sakit, beda. Kalau sakit itu, dia bagi orang yang sehat itu lezat, enak, sangat menarik. Bagi orang sakit, enggak menarik. Dan enggak ada minat, enggak ada nafsu untuk makan. Enggak ada. Walaupun sangat lezat. Beban agama seperti itu. Bagi orang yang sehat itu, semua beban agama syariat itu kebutuhan. Kebutuhan untuk dia betul-betul, dan dia bisa merasakan betul-betul kelezatannya. Itu kebutuhan. Sehingga tidak merasa berat dia untuk melakukannya itu. Orang yang imannya bagus, itu bisa melaksanakan syariat itu dengan nyaman, lezat, menikmati. Itu kalau imannya sehat. Imannya bagus. Sehingga betul-betul bisa menikmati, yaitu apa yang menjadi kebutuhannya itu. Tapi orang sakit enggak. Apalagi mati, mayit. Enggak bisa apa-apa. Udah enggak ada, enggak interaksi lagi. Mayit itu, kata orang jahat, wong mati, raisa ubah. Dan ubah mati bocah. Artinya orang mati ini enggak bisa bergerak. Tidak ada gerakan untuk menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Ciri jiwa yang hidup itu ada reaksi menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wali rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya. Jika keduanya menyeru kalian, yang menyambut seruan Allah dan Rasul itu, di sana ada kehidupan bagi kalian. Sesuatu berikan kehidupan hidup itu ditandai dengan menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Hidup itu di ini hidup itu ditandai dengan menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Para pemirsa Bapak sekalian, sehingga orang yang mereka tidak ada sambutan sama sekali terhadap seruan Allah dan Rasulnya, maka dia adalah ini orang yang mati, hatinya mati. Menolak atau berpaling dari kebenaran, dari Al-Quran, itu adalah, dari peringatan Allah, itu adalah kezaliman. Karena berarti dia tidak atau membiarkan jiwanya itu tidak mendapatkan apa yang dibutuhkan. Orang kalau membiarkan jasadnya itu enggak kemasukan makanan, membiarkan dia itu enggak makan, zalim. Zalim. Karena akan berdampak buruk pada jasadnya, zalim. Sebagaimana jiwa kita kalau kita biarkan kering tidak mendapatkan yaitu peringatan, itu adalah zalim. Karena kebutuhan keberadaan Quran bagi kita itu kebutuhan. Kemudian Allah katakan, wanasiya ma qaddamat yadah. Kemudian berpaling itu ada dua macam, perlu kita ingatkan lagi. Berpaling itu ada dua macam. Berpaling total yang menjadikan dia keluar dari Islam. Total berpaling dari agama. Total. Mereka ini dikatakan Allah seperti khumurun mustangfirah. Khumurun mustangfirah. Ini kayak khimar yang lari terbirit-birit. Sehingga dungu, yaitu meninggalkan kebenaran. Khimar itu dungu. Apa itu namanya, simbol kedunguan adalah khimar. Dia kemudian lari meninggalkan peringatan agama ini. Wanasiya ma qaddamat yadah, dan dia melupakan apa yang telah dia kerjakan, dosa-dosa yang telah dia kerjakan. Bedanya seorang mukmin dan orang yang mereka itu lalai, ghaflah, ulaika umul ghafilun. Mereka orang-orang lalai. Orang mukmin itu punya kesadaran. Orang mukmin itu cirinya bukan tidak pernah terperosok dalam perbuatan dosa. Ketika Allah bicara tentang orang yang bertakwa, apa kata Allah? Di antaranya, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ardhu was-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis-sara'i wadh-dharai wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. Ketika Allah bicara tentang orang yang bertakwa, bersegera kalian menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian yang Allah sediakan surga itu untuk orang yang mereka bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Di antaranya orang yang mereka senantiasa berinfak dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Orang yang mereka itu suka pandai menahan marah, orang suka memaafkan manusia, dan orang mereka berbuat baik. Kemudian orang yang mereka apabila melakukan perbuatan fahishah, perbuatan maksiat, kekejian, dzakarullaha, keimannya itu mengguncang hatinya. Kemudian segera ingat kepada Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, azab Allah, pedihnya azab Allah. Lalu ingatnya dia kepada Allah itu menggerakkan dia untuk segera beristighfar kepada Allah Ta'ala. Ini mukmin. Ini mukmin. Sehingga walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sehingga mereka bukan orang yang terus menerus tenggelam dalam perbuatan maksiat padahal mereka tahu. Imannya akan menggerakkan, akan menyentak dia, mengingatkan Allah. Dia pun kemudian kembali kepada Allah Ta'ala. Beristighfar ini kepada Allah Ta'ala. Para pemirsa, beda dengan orang yang mereka, ini orang yang lalai. Ulaika humul ghafilun. Mereka ini digambarkan Allah kehidupannya bagaimana? Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka ini punya hati, hati tempatnya akal, ala klofil qalb, tapi enggak dipakai untuk memahami. Sehingga hatinya itu tertutup, buntep, akalnya itu betul-betul enggak berfungsi. Akal yang mengantarkan keimanan kepada Allah Ta'ala. Sehingga Allah ketika mencela orang kafir itu diantaranya dengan ungkapan, afalayakilun, afalayakilun. Kalau orang kampung bilang poran di utak, di mana utaknya, sehingga mereka tidak pakai, enggak mikir. Yaitu pemikiran yang mengantarkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini otak keimanan. Ada otak kafir, ada otak iman. Ada orang otak kafir atau orang otak iman. Kalau bicara matematika, cus-cus. Bicara fisika, nuklir, geografi, segala macam, bisa mendalam. Tapi tentang agama, nul putul. Mereka orang betul-betul tidak punya ini sedikit pun perhatian pada agama. Ini walaupun pakar-pakar, itu tetap Allah katakan orang bodoh. Sehingga kita orang bodoh itu bodoh tentang kehidupan kampung akhirat. Yang Allah katakan, ini layak lamun. Mereka adalah orang tidak berilmu. Orang yang bodoh, tidak berilmu, artinya bodoh. Siapa itu? Alladzina ya'lamun al-zahira minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Yaitu orang yang mereka itu tahu tentang pernak-pernik kehidupan dunia, zahirnya kehidupan dunia, ahli kelautan, ahli pertanian, ahli kedokteran, ahli ini ruang angkasa, ahli nuklir, ahli biologi, ahli macam-macam. Tapi kalau urusan akhirat, ghafilun, blank, filenya nggak ada sama sekali. Sehingga tidak ada sedikit pun pemikiran ini orientasi kepada kehidupan akhirat. Orang seperti ini bagaimanapun mereka kondisi dunianya, mereka ini bodoh. Maka zaman jahiliyah itu bukan zaman di mana orang idiot-idiot, orangnya itu pekok-pekok idiot semuanya itu. Enggak. Jahiliyah itu zaman di mana mereka tidak mengenal Islam. Tidak mengenal risalah Allah SWT. Zaman jahiliyah. Sehingga dikatakan zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman kegelapan. Bukan orangnya itu bodoh-bodoh, resong gaya opo-opo, pikirannya ini buntet-buntet, pikirannya itu idiot-idiot. Enggak. Tapi mereka tidak mengenal risalah Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin punya kesadaran. Orang kafir atau orang yang mereka ini hilang kesadarannya, ada orang seperti orang kafir, orang yang hilang kesadarannya. Maka yang paling celaka hidup adalah orang yang mereka itu bahkan lupa, selalu lupa. Maka Allah katakan kepada orang mukmin, wala takunu kalladina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Orang mukmin, kamu jangan kayak orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah jadikan mereka itu bahkan lupa dengan dirinya sendiri, siapa dirinya itu, enggak sadar, kayak orang gila, wong edan itu, dia enggak punya kesadaran hidup, sehingga mau telanjang, mau dombleteng, mau dia itu yang berjalan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah manusia, dia itu dombleteng, enggak malu, kayak enggak sadar tentang dirinya. Gila, akalnya hilang. Orang-orang yang mereka melupakan Allah itu posisinya kayak begitu. Maka melakukan apapun enggak ada rasa malu. Maka iman itu kaitannya dengan rasa malu kepada Allah, dan kehilangan iman enggak ada rasa malu kepada Allah Ta'ala. Maka dikatakan al-haya wal iman kurina, rasa malu dan iman itu kayak dua sisi mata uang. Idha rufi al-akhar. Kalau salah satu terangkat, maka yang lainnya terangkat. Gak ada iman, gak ada malu. Ada iman, ada malu. Semakin sempurna iman, semakin sempurna rasa malunya. Itu sudah rumus kehidupan begitu. Sehingga orang yang mereka tidak punya iman itu mendapatkan kebaikan terus dari yang memberi, tapi gak tahu haknya, gak tahu kewajiban dia, apa yang harus dilakukan dengan yang memberi. Kayak Anda mendapatkan kebaikan dari seorang, delitir kebaikannya itu, delitir kasih terus, tapi justru Anda berbuat jelek kepada yang memberi tadi itu. Namanya randi sin, kayak orang bilang rai gediek, enggak punya rasa malu, enggak tahu adab, enggak tahu ini sikap yang benar. Orang-orang kafir itu mereka diberikan kebaikan Allah, dicurahkan kebaikan, dicurahkan banyak nikmat Allah, tetapi enggak berbuat baik kepada Allah Ta'ala. Bahkan menentang Allah dan mengingkari Allah. Maka dikatakan dibahasakan Allah dengan bahasa-bahasa yang seperti itu. Maka melupakan dosa-dosa yang telah dilakukan itu adalah bahaya. karena akan membuat dia itu terus tenggelam dalam dosa-dosanya itu, padahal dosa itu akan berdampak ini turunnya azab. Inna ja'alna 'ala qulubihim akinatan ayafqahuhu wa fi adanihim waqran. Kami jadikan dalam hati mereka itu tutup sehingga tidak bisa memahami. Di telinga mereka ada sumbat, ada sumpel. Wa in tad'uhum ilal huda fala yahtadu idzan abada. Karena ada sumpel, kalau kamu seru mereka itu, kamu bengoki mereka itu, namanya budek. Namanya budek, telinganya itu budek, kesumpelan, enggak dengar, sehingga mereka pun tidak akan menyambut seruanmu, mereka tidak mengikuti jalan petunjuk. Maksiat, perbuatan-perbuatan maksiat, maksiat dari tingkat kafir, musyrik, nifak, bid'ah, itu maksiat-maksiat semuanya. Ada maksiat yang sudah mengeluarkan dari Islam, ada maksiat yang belum mengeluarkan dari Islam. Perbuatan maksiat itu akan menjadi nuktah hitam. Orang kalau berbuat maksiat itu akan bertitik hitam di hatinya, terus sampai membuat hati itu kemudian bunta apa, tertutup ron. Itu yang dikatakan Nabi dengan ungkapan, yaitu dalam ayat Allah yang dibaca Nabi ketika merangkan tentang dampak dosa, kala balrona ala qulubihim makanu yaksibun. Ketahuilah, bahkan ron itu yang telah menutupi hatinya itu, itulah ini tutup dari hasil perbuatan dia. Itu buah dari maksiat yang mereka lakukan itu, membuahkan ron-ron yang sampai kemudian menutup hatinya itu. Mereka sehingga terhijab dari Allah SWT dalam kehidupannya itu. Sehingga mereka hanya mengikuti hawa nafsunya. Kalau dalam hadis Nabi dikatakan, hati yang telah betul-betul hitam kayak begini ini, la ya'rifu ma'rufan wa la yungkiru mungkaran ila mausribah min hawahu, ila musribah hawahu. Hati yang mereka ini sudah tertutup tadi dengan noktah-noktah hitam itu, satu, tidak mengenal hakikat yang ma'ruf. Tidak bisa membedakan antara yang ma'ruf dengan yang mungkar. Gak bisa. Gak bisa. La ya'rifu ma'rufan wala mungkaran. Yang kedua, dia hanya mengikuti ittibaul hawa. Yang diikuti adalah hawa nafsu. Tidak mengenal hakikat al-haq. Kemudian yang mereka ikuti hanya hawa nafsu. Ini adalah orang yang mereka artinya telah tertutup dengan ron tersebut. Sehingga yang membuat hatinya terkunci, matanya menjadi buta, kemudian telinganya menjadi budek, tuli, sehingga ketika diseru juga menjadikan mereka tidak bisa ini bereaksi menyambut seruan tersebut. Ini semuanya termasuk di antara celaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mereka berpaling dari Al-Qur'anul Karim. Dampak-dampak kehidupan yang akan terjadi pada orang yang mereka berpaling di Al-Qur'an, yang Al-Qur'an itu merupakan kebutuhan dia. Zalim orang yang mereka berpaling di Al-Qur'anul Karim. Kemudian akan membuat itu otaknya jendel, hatinya itu tertutup, kemudian telinganya budek, sehingga kehidupannya kayak binatang. Itu adalah dampak dari mereka berpaling dari Al-Quran, melupakan Allah, Allah pun lupakan dia. Bahkan lupa dengan diri sendiri. Dia itu siapa, harusnya bagaimana, nanti mau kemana, gak jelas. Dia lupa dengan dirinya sendiri itu. Dia itu orang atau binatang sampai lupa, sehingga dia pun melakukan apa yang mereka ini lakukan. Kemudian berikutnya adalah dibawakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa khamtu nas. Yang namanya sombong itu adalah menolak kebenaran, waqom tunas. Ini ada penggalan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seorang sahabat datang kepada Nabi dan kemudian menanyakan tentang masalah yaitu kesombongan tersebut. Kata Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya itu ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Kalimat la yadkhulul jannah itu maknanya satu, tidak masuk surga dari awal sampai akhir selamanya. Dia ini tidak akan pernah masuk surga sama sekali. Karena dia telah terjatuh dalam kekafiran. Ini makna pertama. Yang kedua, la yadkhulul jannah tidak masuk surga di awal waktu. Dia di awal waktunya masuk neraka dulu, kemudian setelah itu dientaskan dari neraka karena masih memiliki sisa ini Islam atau masih punya tauhid. Yang Allah, yang Nabi katakan dalam diskusi, Allah berfirman, akhriju man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min imanin. Keluarkan orang yang dalam hatinya masih ada keimanan walaupun sebesar biji sawi. Nabi katakan tidak masuk jannah orang dalam hatinya ada kibir, sombong. Kata salah seorang sahabat kepada Nabi, innar rajul yuhibbu ayyakuna thawbahu hasanan wa na'luhu hasana ayyakuna thawbu hasanan wa na'luhu hasanan. Ya Rasulullah SAW, ada orang yang mereka ini suka bajunya bagus, kemudian sandalnya bagus, tampilannya itu suka yang perlente, yang bagus. Ini baju, celananya, sepatunya itu yang bagus. Bagus-bagus, tampilnya keren, perlente, bagus. Kata Nabi, apakah kata sahabat ini, apakah seperti ini juga termasuk di antara bentuk kesombongan? Kata Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu zat yang maha indah dan suka menyukai keindahan. Semua keindahan, keindahan ucapan, keindahan perbuatan, keindahan tampilan, ini keindahan yang tidak yaitu melupakan Allah dan tidak kemudian menyombongkan, yang tidak mendorong pada kesombongan, keindahan-keindahan itu Allah suka. Suka. Tampil indah, tampil rapi, tampil teratur. Sehingga bagaimana Islam mengajarkan toharoh, toharoh badan, toharoh hati. Toharoh badan, toharoh hati. Badannya itu bagaimana bersih, sehingga kemudian jauh dari najasat, hatinya juga bersih dari najis-najis hati. Kemudian, kalau ada orang muslim kemudian tampil, orang Jawa bilang, tampil kemproh itu apa ya itu, kemproh, gak rapi, kemudian yes, kambil campur, kotang campur, yes, mual-mual jadi satu, gak karuan, gak belas, gak enak dipandang, kemproh, kemudian bajunya 7 hari gak dicuci, kemudian pengu, kecing, itu bukan karena ajarannya mengajarkan begitu, ini orangnya kemproh, gak resian, gak rapi, kemudian juga maut-maut gak indah. Allah suka, fitrahnya manusia pun suka indah. Rumah tangga, rumah yang sederhana, ditata indah, bagus, jadi bagus. Sehingga tidak maut-maut, gak karuan. Semuanya kalau ditata indah, semuanya pun senang. Itulah kebutuhan, itulah fitrah manusia. Allah itu zat yang maha indah, suka keindahan. Bukan keindahan zahir saja, tapi keindahan batin. Akhlaknya bagus, sikapnya bagus, hatinya bagus, sehingga akidahnya bagus, ibadahnya bagus, kemudian tawaduknya bagus. Ini adalah keindahan. Allah suka dengan keindahan itu. Termasuk yang zahir secara zahir indah. Itu Allah suka. Artinya seperti tampil-tampil bagus indah itu tidak masalah. Dan jangan diukur dengan standar dirinya. Orang itu koceknya macam-macam. Ikan itu harganya sekilo ada yang dari 3.000 sampai umpamanya 3 juta umpamanya. Ini hikmah Allah SWT. Kalau koceknya itu hanya memang bisa untuk beli ikan 3.000, ya belinya ya ikan 3.000, tapi makan ikan. Ada yang bisa beli dengan ikan 3 juta. Karena dia memang punya, ya ini rezeki yang cukup seperti itu. Motor, ada yang dari motor harga umpamanya 500 ribu sampai harga 500 juta. Ya, ini sesuai dengan apa yang Allah berikan pada dia. Enggak apa-apa memiliki yang seperti itu. Enggak apa-apa. Fama binikmati rabbika fahadits. Fama binikmati rabbika fahadits. Termasuk diantaranya menunjukkan ini kenikmatan Allah SWT. Yang penting memenuhi haknya, memenuhi kewajibannya, tahu diri, kemudian tidak sombong. Yang jadi masalah itu ketika orang tidak berjalan di atas ajaran Islam. Sehingga orang yang mereka bisa beli yang bagus, kemudian jangan dikomentari, ini terlalu boros, temannya setan itu. Dia porsinya segitu. Porsinya segitu. Tidak masalah. Yang penting dia tidak ada tidak terjangkiti penyakit sombong. Termasuk yang baju. Ada baju yang harganya ya hanya 15 ribu. Ada baju yang harganya ya ini 1 juta. Ya lain-lain. Boleh orang tampil baik intinya itu. Kemudian Nabi jelaskan. Ya ini hakikat sombong itu al-kibru. Yang namanya sombong, ini definisi yang ini adalah ini Nabi ingin terangkan hakikatnya itu. Sehingga orang tidak salah, ini pemahaman. Yang namanya sombong, hakikat sombong itu apa itu? Batarul haq wa qamtun nas. Yaitu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Sekarang buahnya istilah-istilah itu yang ini digunakan ngawur-ngawur. Umpamanya ada ikhwan enggak mau salam dengan akhwat. Wah, sombong, sombong. Kemudian enggak mau salaman. Udah jadah tahu ngaji, kemudian enggak mau salaman dengan perempuan, dibilang sombong, sombong. Kemudian lagi enggak mau pacaran, dibilang munafik. Oh, munafik. Sehingga istilah itu sudah dibuat semaunya sendiri. Nah, yang dikatakan orang sombong itu orang yang mereka menolak kebenaran dan kemudian merendahkan manusia, itu sombong. Kalau menolak kebenaran itu, menjadi kafir. Bisa menjadi kafir. Merendahkan manusia, itu termasuk dosa besar. Perilaku jahiliyah. Merendahkan manusia itu bisa karena hartanya, karena jabatannya, karena nama besarnya, karena keterkenalannya, karena ketokohannya, karena nasabnya, dan yang lain-lainnya itu. Sehingga menjadi sombong, merendahkan orang lain, merendahkan orang lain. Ini bahaya. Kita dididik oleh agama kita ini seperti tidak ini terlihat, jangan pernah melihat diri Anda lebih baik daripada orang lain. Bicara kebaikan, kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah itu yang paling bertakwa, dan takwa itu urusan hati. Takwa itu kata Nabi, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Orang yang mereka telah beramal sangat banyak, itu tidak menunjukkan dia ada orang yang betul-betul bertakwa. Karena belum tentu amalnya diterima. Yang menjadi standar itu amalnya diterima atau tidak. Sedangkan amal kita ini diterima atau tidak, kita enggak tahu. Allah katakan, innama yataqabbalallahu minal mutaqin. Allah SWT hanya menerima amal dari orang bertakwa. Sehingga sampai para salaf, mereka ini, ada yang berdoa yang punya ucapan, seandainya aku tahu, ada satu sujud, ku yang diterima oleh Allah Ta'ala, oh, kematian lebih aku sukai dibandingkan dengan kehidupan yang ada ini. Kenapa? Karena berarti dia termasuk orang bertakwa karena amalnya diterima oleh Allah SWT. Karena kita enggak tahu, maka kita pun tidak boleh sombong dengan amalan kita. Maka seorang mukmin itu cirinya, kata Allah SWT, Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubum wasilatun. Orang yang beriman itu ciri diantaranya adalah orang yang mereka soal amal itu macam-macam amalnya itu. Dia lakukan berbagai macam amal ketaatan. Tapi hatinya itu ada perasaan was-was, ada perasaan khawatir. Kalau amalnya itu enggak diterima oleh Allah Ta'ala, dan ini bagus, sehingga dia tidak akan teringgapi penyakit ujub, apa yang akan dia ujubkan, sedangkan ini kita enggak tahu amalnya itu terima atau tidak. Dia akan beramal sebanyak-banyaknya dengan harapan kalau amal yang ini enggak diterima, amal ini diterima. Sehingga ini membuka pintu kebaikan yang luas bagi orang punya perasaan seperti ini. Dan menutup pintu keangkuhan dan kesombongan. Alangkah luar biasanya Allah memberikan karakter tentang orang yang beriman. Maka di sini dibawakannya hadis ini, Al-Kibru Batalul Haq wa Hum Tunas ini, berkaitan dengan bab yang kita bahas, bahwa di antara sebab kebenaran itu ditolak itu karena sombong, bukan karena lemahnya hujah. Hujah itu walaupun sudah tegak setegak-tegaknya, ayat itu sudah dilihat sejelas-jelasnya, tapi kesombongannya membuat dia tetap mengingkarinya itu. Walau ya rokula ayatin layu minubia. Seandainya mereka itu melihat seluruh ayat Allah Ta'ala itu, lihat di depan matanya itu, enggak ada alasan untuk kafir lagi, tetap kafir. Karena memang yang membuat itu ya kekafirannya itu yang menjadi dia tidak beriman. Bukan ayat yang belum jelas, udah jelas. Sombongnya itu yang membuat dia menolak kebenaran. Iblis tahu Allah itu Al-Haq dan tahu itu adalah perintah Allah, tapi kesombongannya membuat dia tidak tunduk dan patuh kepada perintah Allah Ta'ala. Aba wastakbaro. Iblis menolak dan sombong sehingga tidak mau sujud kepada Adam, padahal sujud pada Adam perintah Allah Ta'ala. Orang Yahudi sombong. Orang-orang kafir musyrikin ketika disuruh dengan kalimat La ilaha illallah, bukan mereka tidak tahu tentang kalimat La ilaha illallah, dan bukan mereka tidak tahu tentang benarnya Nabi, mereka sangat sangat mengetahui. Tapi ketika disuruh Wa idza qila lahum La ilaha illallah, apa? Yastakbirun, mereka sombong. Karena jabatannya, karena kekuasaannya, karena ketokohannya, karena hartanya, karena dan yang lain-lainnya. Fir'aun bukan enggak tahu tentang benarnya apa yang dibawa oleh Nabi Allah Musa. Kata Allah, wajahadu biha. Fir'aun dan teman-temannya itu mereka juhud menentang. Padahal hati kecilnya itu sungguhnya membenarkan. Wastaikanat na'amfusum, meyakini tentang benarnya apa yang dibawa oleh Nabi Allah Musa. Terus kenapa alasannya itu, menentangnya itu? Itu zulman wa uluan. Karena zalim dan karena angkuh. Zalim dan angkuh. Ini membuat mereka menolak. Sehingga sombong ini diantaranya membuahkan sikap menolak kebenaran. Merendahkan orang lain juga bisa berdampak gitu. Boleh kemudian koncoku mancing, saya jadi ustad, sehingga dia nggak mau dengarkan. Dia nggak mau dengarkan, meremehkan yaitu apa yang disampaikan berkaitan dengan ini agama. Kemudian riwayatkan dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, min akbari dzunubi indallahi ayyakul al abdu ittaqillaha fayaqul 'alaika binafsik. Dari sahabat Ibnu Mas'ud, kita ingatkan lagi, sahabat Ibnu Mas'ud itu sahabat yang punya keutamaan, diantaranya beliau merekomendasikan belajar Quran kepada sahabat Ibnu Mas'ud. Beliau termasuk senior di kalangan ulama para sahabat. beliau betisnya yang kecil itu di akhirat akan lebih berat dibandingkan dengan Gunung Uhud. Sedangkan Gunung Uhud itu panjangnya sekitar 7 kilo, lebarnya kurang lebih 2-3 kilo, tingginya kira-kira 350 meter. Ibnu Mas'ud betisnya lebih berat daripada Gunung Uhud. Apa di antara kata Ibnu Mas'udin, min akbari dzunub, di antara dosa yang paling besar indallah di sisi Allah Ta'ala, ayakulal abdu, di mana seorang hamba mengatakan, ittaqillah, ada hamba yang berkata, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, lalu dijawab oleh orang tersebut, alaika binafsik, kamu urus diri kamu sendiri aja. Itu artinya menolak untuk dinasihati yang berkaitan dengan mengingatkan tentang Allah Ta'ala. Harusnya kalau orang itu punya ketakwaan, punya ketawaduan di hadapan Allah Ta'ala, ciri orang mukmin itu apa? Idza dzukirallahu, ini apabila diingatkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya itu bergetar. Innamal mu'minuna alladzina idza tuliyat 'alaihim ayatu wa ayatu tuliyat 'alaihim ayatu zadatum iman wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau dia itu disebut nama Allah, hatinya bergetar. Karena diingatkan dengan zat yang maha agung, kekasih yang maha tinggi, punya ikatan yang sangat kuat, itu kalau orang mukmin. Tapi orang yang sombong itu enggak mau mengambil peringatan itu. Ini menunjukkan hatinya seperti enggak ada, enggak nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak nyambung dengan Allah Ta'ala. Kayak anak-anak. Anak-anak yang dia patuh dengan orang tua, lalu diingatkan, ingat lu ya, nasihat bapakmu, itu dia akan nyambung. Dia akan kemudian mengambil respect, perhatian. Tapi kalau enggak, enggak ada urusan. Artinya dia mengecilkan, meremehkan. Ini adalah penolakan terhadap nasihat yang datang pada dia. Ini adalah diantara sebabnya karena sombong. Yang terakhir adalah ini riwayat dalam sahih dari Abi Waqid Al-Laitsi. Abi Waqid Al-Laitsi itu sahabat yang masuk Islamnya itu setelah Fathu Makkah. Dia punya kisah sendiri. Di antaranya ketika beliau ikut diajak Nabi ke perang Hunain untuk memerangi suku Hawazin, di sana melihat ada pohon yang dikeramatkan untuk ngalap berkah orang-orang musyrik Hunain. Orang menggantungkan senjata, iktikaf di situ. Maka Abu Waqid Al-Laitsi melihat sekaya gitu kelihatan bagus. Kalau kita punya kayak gitu tapi yang Islami kalau bahasa kita sekarang itu. Maka dia minta kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'alana data anwat kamalam datu anwat. Ya Rasulullah, mau kita dibuatkan datu anwat kayak mereka punya datu anwat. Kata Nabi, Allahu Akbar, inna sunan, Allahu Akbar, tanda terkejut, tanda mengingkari kepada permintaan Abu Waqid Al-Laitsi, itu tradisinya orang-orang musyrik. Itu tradisinya orang musyrik. Kultum kama qalat Bani Israel, yang kamu katakan itu kayak persis perkataan Bani Israel pada Nabi Allah Musa, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihatun, ya Musa, buatkan kami ilah, sebagaimana mereka memiliki ilah. Bahayanya kebodohan, sampai terkadang dia terjerumus dalam perbuatan syirik itu enggak terasa. Enggak terasa. Karena enggak tahu ini bahayanya kebodohan. Bahayanya pemula ini yang baru masuk Islam terkadang sudah punya niat berislam tapi karena ilmunya masih sedikit kadang-kadang enggak tahu. Maka di sini pentingnya belajar. Dan background itu sangat berpengaruh, sangat berdampak. Maka minta maaf. Orang yang baru hijrah, dari tadinya tukang ngeband, tukang dansa, tukang joget, tukang artis, gini, macam-macam itu. Lalu kenal sunnah, kemudian yaitu hijrah. Seperti ini jangan langsung diorbitkan, bahkan dijak keliling ke mana-mana, kemudian malah jadi ustaz. Belum sempat belajar. Ini nanti ketika kena syubhat sedikit saja bisa guling. malah akhirnya malah mencaci maki sunnah, mengejek sunnah, dan ini kejadian sudah banyak. Orang yang baru pindah seperti ini itu yang paling harus diperhatikan, dia harus belajar sampai kelihatan mateng, ibaratnya itu dia harus betul-betul itu belajar dulu. Jangan diorbitkan jadi sunnah, jadi ustaz yang dipanggil kesana kemari sampai gak sempat belajar. Mestinya didaurah dulu yang lengkap, yang komplit, sehingga sudah terbentuk di kepalanya itu, di pikirannya itu, pemikiran yang benar dalam beragama. Karena background itu sangat berpengaruh. Tadinya selalu tampil hingar-bingar, ditepuk tangani ratusan juta, ribuan, bahkan jutaan. Kemudian tahu dia hijrah, tenggelam. Itu penyakitnya yang lama, itu bisa muncul, bisa berdampak. Maka ini mesti harus diperhatikan yang seperti ini. Kemudian, apa yang dibawakan oleh Habib Rakyat Al-Ithi, katanya, Inna Rasulullah SAW bainama huwa jalisun fil masjid wa nasu ma'ahu id akbala thalathatu nafar faqbala iznani ila Rasulullah SAW wa dhaba wahidun. Kata Abu Bakar Al-Ithi, Nabi SAW ketika sedang duduk di masjid dan manusia di sekitarnya itu, atau ada halaqah Nabi, tiba-tiba menghadap tiga orang. Yang dua ini ketika melihat Nabi bermajlis, yang dua kemudian bergabung kepada Nabi, menghadap Nabi, menghadap ke saf itu. Yang satu pergi. Kemudian Nabi pun kemudian melihat tiga orang ini. Yang satu, mereka ini begitu melihat ada celah, faro'a ini furjatan fil halqah fajala safiyah. Begitu ada celah halqah, yang satu ini segera mengisi celah tersebut. Ada semangat untuk bergabung ke halqahnya Nabi. Wa amal akhar, yang kedua, fajala sahal faum, ini duduk di belakangnya. Ini malu-malu, tetapi tetap bergabung. Dan menemui adab Islam, enggak mau biak-biak, enggak mau kemudian dia desel-desel. Ini dia bergabung di situ, tapi di belakang. Amatsali fadbara dahiban, dia pun berpaling pergi. Dia pun pergi. Kemudian ketika Nabi selesai, falamma faragha Rasulullah sallam qala. Nabi telah selesai bermajlis, Nabi pun kemudian mengatakan, "Ala ukhbirukum 'anil nafari tsalatsah?" Mau enggak aku kabarkan kepada kalian tentang tiga orang? Tiga kelompok, tiga orang. Amma hauduhum, ada pun yang satu, fa'awa ilallah, fa'awahullah. Dia semangat menyambut rahmat Allah, walaupun semangat untuk mencurahkan rahmat kepadanya itu. Wa ammal akhar, fastahyallahu minhu. Ada pun yang satu, malu-malu. Malu-malu. Allah pun malu-malu untuk berbuat buruk pada orang tersebut. Kemudian, wa ammal akhar, adapun yang ketiga, fa'aradallahu anhu, dia pun berpaling, maka Allah pun berpaling dari orang itu. Ini bahayanya. Yang jadi pembahasan di sini. Orang yang mereka sengaja berpaling dari al-haq, dari kebenaran, dari peringatan, itu dikhawatirkan Allah akan palingkan hatinya itu, sehingga enggak suka dengan kebenaran, dia sukanya dengan kebatilan. Allah akan berpaling pula untuk memberikan rahmat pada mereka. Tidak suka Allah berikan rahmat pada mereka. Ini bahaya. Oleh karena itulah, hendaknya betul-betul kita berusaha untuk mencari dan berusaha mendapatkan bagian rahmat Allah Ta'ala yang paling besar, mendapatkan jatah hidayah, kata Allah, kata ini Allah, وَالَّذِينَ جَاتُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang mereka itu bersungguh-sungguh di jalan kami, akan kami tunjukkan mereka, akan kami bimbing mereka ke jalan-jalan kami. Kata Sa'usaimin, kata Ibnu Qayyim, beliau mengatakan yang maknanya bahwa orang yang paling besar jatah petunjuknya, orang yang paling kuat usahanya untuk mendapatkan hidayah. Sehingga hidayah itu dicari, bukan ditunggu. Nantilah kalau sudah dapat hidayah, tapi enggak mau cari. Diajak pengajian enggak mau, diajak ini enggak mau, dia itu enggak mau, diajak kasih buka dibaca, diajak dikasih file-file kajian enggak didengar, enggak dilihat. Katanya nantilah kalau udah mendapatkan hidayah. Hidayah itu dicari. Hidayah itu dicari. Salman itu mencari hidayah itu dari Persia sampai ke Syam, sampai terlunta-lunta, sampai dijual orang, jadikan budak, jadi budaknya Yahudi, tapi sampai ujungnya ketemu Nabi. Itu perjalanannya panjang. Sehingga ketika ketemu Nabi dengan ciri-ciri yang telah diterangkan dalam Alkitab, dalam Injil, betapa sangat gembiranya Salman Al-Farisi. Hidayah itu dicari. Harus ada gerakan usaha untuk mendapatkan hidayah. Dengan usaha-usaha dia bagaimana mendapatkan hidayah. Jangan sampai kita berpaling dari ini, cara jalan-jalan petunjuk, lalu Allah palingkan hati kita. Kemudian Qatadah, Imam Qatadah, beliau ketika mengentari ayat waminan nasi ma yastarilah wal hadithi liudhila an sabilillah bighairi ilmin wa yatakhidha ghuswa ulaika lahum adzabun muhin wa idza tutla alim ayat wa idza tutla alim ayatuna walla mustakbiran. Ketika Ibnu Qayy Abu Qatadah ketika yaitu Qatadah membaca ayat itu, ini firman Allah SWT dalam surat Luqman, wa minan nas may yastarilah wal hadith liyudhilla an sabilillah, sebagian manusia ada yang membeli lahwal hadis untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Ta'ala. Wa yattakhidha huswa, dan menjadikan sebagai bahan olo-oloan. Menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai bahan olo-oloan. Ulaika lahum adzabun muhin, mereka itulah orang yang mendapatkan adab yang hina. Wa idza tutla 'alaihi ayatuna, kalau dibacakan padanya itu ayat-ayat kami, walla mustakbiran, berpaling lagi sombong. Berpaling dalam keadaan dia sombong, kalam yasma'a, seakan-akan dia tidak mendengar. Seakan-akan dia tidak mendengar ayat-ayat Allah tersebut, kana fi udunai waqra, kayak-kayak di telinga itu ada sumpel sehingga tidak bisa mendengar. Fabashirhu bi'adzabin alim, sampaikan kabar gembira untuk mereka adab yang pedih. Kemudian lawal hadith, diantaranya ghina, kata yang bermaksud itu nyanyian. Banyak orang menyumpel telinganya itu dengan nyanyian-nyanyian untuk berpaling dari Al-Quranul Karim. Suara-suara kebatilan itu sering menjadikan sebab dia berpaling dari Al-Quranul Karim. Kemudian dia justru menimbulkan kesombongan, keangkuhan, sehingga tidak mau mendengarkan ayat Al-Quranul Karim. Demikian beberapa yang dibahas oleh beliau. Semoga manfaat. Dan semoga kita termasuk di antara orang yang semangat untuk menyambut datangnya Al-Quranul Karim. Kita didekatkan Allah di bulan Ramadan dengan Al-Quran, dengan banyak membaca. Sehingga seketika membaca Al-Quran itu mendapatkan banyak faedah. Sehingga belajarlah bahasa Arab agar ketika baca Al-Quran itu bisa ngambil faedah, tahu, faham mananya, nikmat, sehingga betul-betul menikmati ketika membaca Al-Quranul Karim, bisa lebih dalam menyelami Al-Quranul Karim, dan kemudian berusaha untuk memahami maknanya, memahami tafsirnya, membaca tafsirnya, sehingga ketika membaca itu semakin bisa meresapi kandungan makna yang ada di situ. Dan jangan berpaling dari Al-Quran, bahkan sibukkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Kalau dulu Khalid bin Walid pernah mempunyai ungkapan ini, meminta ampun kepada Allah karena disibukkan, telah disibukkan, jihad telah menyibukkan dia dari Quran. Jihad telah menyibukkan dia dari Quran. Padahal ini jihad. Khalid merasa ini kayak ada rasa yang salah. Kita ini yang menyibukkan dari Quran bukan jihad, jihas, HP. Sehingga sibuk dengan HP-nya itu sampai kemudian tersibukkan dari Al-Quranul Karim. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.